Agent The Dolls, saya ada tugas buat kalian. Ini adalah seorang playboy yang harus kalian tangkap. Laksanakan dan jangan kecewakan saya. Seluruh tubuhku, tatapanmu terasa membasuh semua tetes peluh di tubuhku. Siapakah makhluk yang berada di sampingmu, memeluk seakan-akan ingin melahap seluruh tubuh.